Lupakanlah semua, masa-masa sama. Cepat jauhkan dusta yang selalu saja terbawa. Ke dalam cita-cita, lupakanlah semua, masa-masa bersama. Cepat jauhkan dusta yang selalu saja terbawa. Kejala lupakanlah semua.